tamhuha, kebaikan akan menghapus kejelekan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Berkata riwayat ini riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadis derajatnya hasan. Dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami' nomor 97. Naam, disahihkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 97. Ya. Hadis ini tayyib, hadzal hadis min ahaditsil arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini termasuk hadis-hadis arba'in Nawawiyah. Naam. Lil muallif, yang ditulis oleh muallif Imam Nawawi rahimahullah. Hadis yang keberapa ya man? Rifin. Hah? 18. Coba hafal kan? Barakallahu fikum. Iya. Kita murojaah karena ini sudah lewat pada pelajaran Arba'in Nawawiyah. Ya, tapi tidak mengapa murojaah, karena mengulang pelajaran itu banyak faedahnya. Bagi yang belum hafal, semakin ada usaha menghafal. Begitu. Yang sudah hafal, semakin kokoh hafalannya, semakin banyak kebaikannya. Baik. Kita bacakan penjelasan Syekh Al-Utsaimin tentang hadis ini. Tidak mengapa kita ulang penjelasannya, karena penjelasannya ringkas. Disebutkan di sini, kata beliau, wa fiha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa bi salasati wasaya, bi salasi wasaya azimah. Di dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan tiga wasiat yang agung. Al-wasiatul ula, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun kapanpun berada. Haitsuma kunta itu kalimat yang muta'alliqah, berkaitan dengan waktu dan tempat, yakni di waktu dan tempat manapun. Sehingga kalau diterjemah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, kapanpun dan dimanapun. Ya. Wattaqwa, lalu apa makna taqwa? Syekh rahimahullah memberikan ta'rif. Taqwa kepada Allah hiya ijtinabul maharimi wa fi'lul awamiri, hadihi at-taqwa. Taqwa yakni, kata Syekh, menjauhi al-maharim, perkara-perkara yang haram. Wa fi'lul awamir, dan menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah, itu makna taqwa. Menjauhi yang dilarang, apapun bentuk yang dilarang, seperti syirik, itu perkara yang paling diharamkan. Ya, perkara yang paling diharamkan diantaranya ialah menjaga diri dari kesyirikan. Maka takwa menghalangi diri seorang dari hal yang haram. Di antara yang dilarang, kesyirikan. kemaksiatan. Itu harus dijauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu az-zina. Jangan dekat-dekat zina, karena itu haram. Jauhi, bertakwa kepada Allah, jangan dekat-dekat. Kalau mendekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Namanya takwa. Yang kedua, fi'lul awamir, menjalankan perintah. Segala bentuk ketaatan kalau kita lakukan itu adalah ketakwaan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintah oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayyuhan nabiyut taqillaha. Dalam surat Al-Ahzab ayat kedua, Nabi, orang yang paling baik, orang yang paling taat, orang yang paling takut dari maksiat, itu masih dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nabiyu ittaqillah. Eh Nabi, bertakwa kepada Allah kamu. Nah, itu Nabi. Apalagi kita ya. Nah kalau saudara kita mengingatkan, eh ahi, ittaqillah, takwalah kepada Allah kamu. Kira-kira kita mau jengkel apa mau menerima jasa kalau khair? Diingatkan, afwan, ini dosa, ittaqillah. Malah kadang dibalikkan, kamu juga ittaqillah. Jaga lisanmu. Gitu. Ya, jangan begitu. Kalau Nabi saja tidak marah kok. Ittaqillah. Wahai Nabi, bertakwa kamu kepada Allah. Kenapa kita mesti marah? Wong diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kalau demikian, antaf alama amarallah bihi ikhlasan lillahi wa ittiba'an li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya takwa, pertama tadi menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan dua dasar. Pertama ikhlason, ikhlas lillah. Jadi takwa itu yang dimaksud menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan ikhlas. Yang kedua ittiba'an, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang yang menjalankan suatu perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah, bukan orang bertakwa. Kalau dia menjalankan perintah tidak ikhlas, juga belum bertakwa. Dua hal yang harus ada, ikhlasan wa ittiba'an. Wa antatruka ma nahallahu anhu imtithalan linahyillah. Yang namanya takwa, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah karena menjalankan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan karena benci, tidak suka, tanazzuh dari hal yang haram. Begitu, itu makna takwa. Jika makna takwa diulang-ulang oleh Allah dalam berbagai macam bentuk kalimat, kadang fattaqun naro, jagalah diri kamu dari apa? Neraka. Maksudnya kita jangan melakukan yang haram. Karena neraka itu barakallahu fikum panas. Melakukan yang haram ancamannya adalah neraka. Na'udzubillah. Kadang dalam Al-Quran perintah bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berucap yang baik. Orang bertakwa lisannya dijaga dan terjaga. Dan sekian banyak perintah kalimat takwa di dalam Al-Quran yang semua itu wasiat Allah untuk Nabi dan umat terdahulu. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 131. Allah Ta'ala menyatakan, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Sungguh kami wasiatkan kepada utul kitab, ahlul kitab. Dan juga kepada engkau, wahai Muhammad. Apa itu wasiatnya? anittaqullah, jadi bertakwa kepada Allah, wasiat umat terdahulu dan umat terakhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat kepada para sahabat dalam khutbahnya. Ya. Dan wasiat takwa, wasiat Allah kepada orang muttaqin. Karena sudah bertakwa, nasihat terus bertakwa, bertakwa, bertakwa. Ya. Masyarakat muslimin, ada definisi yang bagus yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang takwa. Ketika itu Ibnu Mas'ud menjelaskan, alam tamsi fit tariqin fihi syauq. Bagaimana kalau kamu berjalan di sebuah jalan yang ada durinya? Ini Ibnu Mas'ud memahamkan makna takwa kepada muridnya. Alam tamsi ala tariq fihi syauqun. Bagaimana kalau kamu berjalan di atas jalan itu ada duri? Qala, maka dia mengatakan, famada sana'ta, apa yang kamu lakukan? Qala, samartu wa taqaitu. Samartu, aku sing-singkan. Maksudnya kalau dia pakai lengan itu, samara itu menyingsingkan lengan. Hati-hati. Gini, samara. Sing-singkan lengannya. Maksudnya apa? Berhati-hati sekali. Wa taqaitu. Aku berhati-hati jangan sampai ketusuk apa? Duri. Iya. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, fatilka taqwa. Demikianlah taqwa kepada Allah. Anda berjalan dan di saat ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, hati-hati. Itu makna taqwa. Ini yang diriwayatkan dari jalan Ibnu Mas'ud. Al-muhim, takwa di antara para ulama mendefinisikan demikian. Kita lanjutkan. Penjelasan sih, wa misaluhu, contoh. Contoh bertakwa kepada Allah. Takumu bima aujaballahu 'alaika fi a'zami arkanil Islam. Contoh yang pertama, engkau menegakkan apa yang Allah wajibkan atasmu dari rukun-rukun Islam yang paling agung. Ba'da syahadatain, setelah dua kalimat syahadat. Apa itu? Salat. Wahya salat. Salat. Jadi, contoh orang bertakwa menjaga salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin. Pemimpinnya orang yang bertakwa. Lihat cara menegakkan sholatnya dan bagaimana menjaganya. Di saat sakit, dia minta dimasukkan ke masjid oleh saudaranya, oleh Abbas dan Ali untuk bisa ikut berjamaah. Bayangkan. Kadang kita itu meremehkan sholat berjamaah. Iya. Padahal beliau imamul muttaqin masih bersemangat. Kadang alasannya hujan Ustaz. Wah hujan ya? Iya iya iya hujan. Tapi yang aneh, hujan kita hujan-hujanan. Maksudnya, lo kenapa kamu enggak ke masjid? Hujan. Loh, kamu kok hujan-hujanan? Maksudnya dia main-main hujan-hujanan di lapangan sepak bola begitu ya. Ketika dia, "Lo kemana pula enggak ke masjid?" Hujan Ustaz. Oh lagi hujan ya. Ya uzur. Tapi lagi ngapain? Lagi sepak bola. Oh lagi sepak bola. Berarti gimana ini? Di satu sisi boleh. Ya main sepak bola. Di satu sisi ada uzur ketika hujan yang menyusahkan bagi dia. Tapi pertanyaannya kenapa kita hujan-hujanan sepak bola sanggup. Tapi kadang kita ya. Ketika hujan sedikit, gerimis begitu, kita beralasan apa tadi? Hujan, bok sakit. Lalu hujan gerimis. Cobalah kita mengoreksi diri kita, agar supaya jangan sampai kita sebagai seorang muslim, menganggap remeh perkara ini, dalam rangka bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Lalu saya menyebutkan, apa bentuk ketakwaan dalam menegakkan sholat? Fata'ti biha kamilah. bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa takammuliha bil mukammilat. Jadi maksud bertakwa dalam menegakkan sholat, pertama dia lakukan sholat dengan sempurna. Sempurna yang pertama syaratnya. Sempurna yang kedua rukun-rukunnya. Yang ketiga sempurna pada kewajiban-kewajibannya. Dan menyempurnakan perkara yang menyempurnakan sholat. Sholat berjamaah akan sempurna kalau rapat shaf. Gitu? Semakin sempurna berpakaian, dia pakai penutup kepala, itu menyempurnakan. Dia memakai pakaian yang sempurna, tidak membentuk auratnya. Ya? Sehingga Rasulullah SAW menyuruh untuk pakai izar, sarung, dan pakai sirwal. Ya? Fa'taziru. Pakai izar. Pakai sirwal. Supaya lebih tertutup auratnya. Ya. Nah, ini dalam rangka menyempurnakan ketakwaan kepada Allah dalam menegakkan sholat. Khusyuk. Ya. Inilah Imamul Muttaqin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling perhatian dengan sholat. Maka kita kalau ingin bertakwa kepada Allah, perhatikan faman aqalla bi syai' min shurutish shalah aw wajibatiha aw arkaniha fa innahu lam yattaqillah aw naqbal naqsun min taqwa, kata Syekh. Siapa yang mengosongkan salah satu dari syarat-syarat sholat atau mengosongkan kewajiban atau rukun, maka dia tidak bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Bahkan naqsun min taqwa, bahkan itu kekurangan dari ketakwaannya. Biqadri ma naqasa minal ma'mur, sesuai dengan kadar apa yang dia kurangi dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kadang kurang khusyuknya, kadang kurang bagian wajibnya dan rukunnya. Kalau dia mengurangi, maka dia mengurangi pula ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki, itu kewajiban. Tapi kadang sebagian orang tidak memperhatikan hal ini. Iya. Maka kalau dia tidak memperhatikan, lihatlah Imamul Muttaqin Rasul Salam dalam kondisi perang saja, dia perintahkan, Allah perintahkan untuk mengumpulkan sahabat sholat. Bayangkan, menjaga jamaah sholat. Itu dalam kondisi perang. Lalu bagaimana dalam kondisi aman, tentram? Maka ini kita harus semakin bertakwa kepada Allah. Ini diantara contoh yang dibawakan oleh Syekh, yang pertama tentang ketakwaan kita terhadap menegakkan sholat. Yang kedua, wafis zakat. Bagaimana kalau orang itu bertakwa kepada Allah dalam hal zakat? Antuhsa jami'a amwalik. Yang pertama, menghitung seluruh hartamu. Allati fiha zakat, harta yang ada kewajiban zakatnya. Kalau kita punya harta yang memang harus dikeluarkan zakatnya, dihitung. Yang kedua, wa takhruju wa antakhruja ataf wa takhruja zakataka thayyibah biha nafsak. Yang kedua, engkau mengeluarkan zakatnya. Yakni yang baik, dari harta yang baik, yang kamu suka untuk mengambilnya. Misalkan habis panen, keluarkan sebagian untuk zakat padi. Keluarkan sebagian zakatnya, tapi yang baik. Jangan yang jelek dikeluarkan, diberikan untuk zakat, yang baik dijual. Untuk Allah, untuk kebaikan, yang terbaik. Sampai sahabat ketika turun ayat lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan mencapai bir, kebaikan, sampai mereka infak harta yang paling harta yang mereka cintai. Sehingga sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu punya kebun yang berdekatan dengan Masjid Nabawi. Dan di dalamnya ada sumur yang tentu banyak manfaatnya. Dan dia sangat mencintainya. Ketika turun ayat ini, maka dia, itulah harta yang paling aku cintai, saya infakkan di jalan Allah. Ya, demikian pula kalau kita mengeluarkan zakat dari hasil panen, yang terbaik, yang kita suka untuk mengambilnya. Ya, min ghairi bakhlin, tanpa ada sikap bakhil. Wala taktir, wala takhir, dan tidak pula taktir. Yakni mengeluarkan dengan keseluruhannya. Wala ta'khir atau menunda-nunda. Karena kalau zakat mal dihitung setahun. Haul. Haul. Kalau sudah haul setahun, dikeluarkan zakatnya. Fama lam yaf'al zalik, fa innahu lam yattaqillah. Siapa yang tidak melakukan hal itu, berarti belum bertakwa kepada Allah. Padahal orang musyrik, ayat Allah katakan, alladzina la yu'tuna zakat. Orang-orang musyrik yang mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Bayangkan. Sifat orang musyrikin itu diantaranya tidak menunaikan apa? Zakat. Maka kalau dia bertauhid, mengislamkan diri dengan benar, maka hendaklah dia mengeluarkan kewajibannya zakat sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua contoh yang dibawakan Syekh, kita lanjutkan lain waktu insyaAllah. Wal'afu minkum wa jazakumullahu khair. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.